apalagi mencela, memaki, menghujat induknya itu enggak ada. Jangankan agama, sejarah perhewanan, perbinatangan dan permanusiaan juga enggak ada. Anak mencela induk itu enggak ada. Nah, berawal dari mulai Nabi Adam alaihissalam, menurut ahli sejarah seperti Ibnu Khaldun, di dalam tarikhnya beliau mengatakan kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Mekah, walaupun Ibnu Al-Athir mengatakan turun di India. Kalau antum membaca tarikh Al-Kamil karya Imam Ibnu Al-Athir, bahwa Nabi Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah, kemudian ular turun di Khurasan, sementara iblis diturunkan di Irak. Atau ularnya di Irak, maaf, Khurasan ini, iblisnya di Khurasan. Antum bisa lihat di dalam tafsir para ulama, di antaranya Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan, Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'anul Azim, dan juga Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan bersama Hawa. Itu jelas nasnya di dalam Al-Qur'an. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Namun apakah sudah punya anak? Ini sudah masuk Israiliyat. Di dalam Israiliyat, Qabil dilahirkan di Jannah, Habil diturunkan, dilahirkan di dunia. Kemudian Allah perintahkan untuk kurban. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخَرِ. Satu kurban diterima, satu yang lainnya tidak. Kemudian hadirin sekalian, setelah beranak pinak sampai akhirnya zaman Sis, bersama anak cucunya beliau hijrah. Dan inilah dikatakan oleh ahli sejarah, migran manusia pertama kali ke Irak. Kemudian melahirkan anak namanya Sumaria, sehingga sukunya disebut suku Sumaria. Dari Sumaria itulah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sejak zaman Nabi Nuh itulah manusia sudah mulai menunjukkan keberadaannya. Nabi Nuh AS berdakwah kurang lebih 950 tahun. Yang Allah katakan, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidak beriman kecuali sangat sedikit. Itu pun tidak mengurangi status Nabi Nuh. Allah bahkan tetap mengatakan, innahu kana abdan syakura. Karena ketelatenan, kesabaran dan keuletan tanpa pantang menyerah, sehingga Allah hargai bukan harga kegagalan. Dan itulah watak daripada dakwah. Allah tidak pernah menanyakan hasil, tapi yang ditanya adalah proses. Proses yang sudah dijalankan oleh Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kemudian akhirnya Allah memerintahkan untuk membuat kapal. Lalu akhirnya Allah turunkan banjir bandang sampai akhirnya surut. Yang Allah katakan, fastawat alal judi. Kemudian kapal itu mendarat di daerah judi. Judi Disebutkan oleh para ahli sejarah letaknya pas di daerah Jazirah, itu semacam distrik kecamatan yang ada di Irak, perbatasan dengan Kuwait, ini dengan Turki. Itu antum kalau ngelihat peta lama ada Al-Jazirah. Disitulah disinyalir juga, nanti kita akan sampai ketika menjelaskan Nabi Ya'qub, hijrahnya Nabi Ya'qub ke sana. Nah, setelah itu kapal mendarat yang beriman di antara anak kandungnya, karena Kan'an disinyalir oleh ahli sejarah adalah anak tiri atau anak angkat. Anak kandungnya tiga, Sam yang nanti akan melahirkan bangsa Semit, bahasanya pun bahasa Semit, yang bahasa Semit nanti memecahkan dua bahasa, Austronia sama yang satunya apa lagi? Antum kayaknya ngeblank banget ini, kayaknya jadi pendengar setia ini, ya? Nah, Semit inilah nanti yang melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya? Kemudian zaman itu ada Raja Namrud yang memiliki negara Babil yang kemudian disebut dengan Babilonia. Makanya Nabi Ibrahim dilahirkan di daerah Babil. Kemudian setelah itu hijrah ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam nabi yang paripurna, ya, sehingga Allah katakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan, ummah, karena seluruh ciri umat ada pada dia, diuji apa aja yang belum pernah diuji oleh umat, oleh Allah kepada umat, Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya di Rasulian beliau juga pernah hijrah ke Soiman itu, masya Allah, Mesir. Ketemulah raja yang bengis yang suka memperkosa istri orang. Anehnya kalau enggak bukan istri, ya saudara, ini enggak diperkosa. Ini paling aneh nyeleneh kelakuan raja ini. Sehingga Nabi Ibrahim terpaksa, kalau seandainya pernah berbohong, dikatakan bohong tiga. Pertama ketika ditanya oleh Namrud, siapa yang membunuh? Ya tanya aja yang main gede, tuan-tuan saya ini. Yang kedua ketika dipanggil, dia uzur, dia mengatakan ini sakim, saya adalah sakit. Padahal enggak sakit badannya, maksudnya hatinya sakit karena kelakuan kalian yang melanggar din dan merusak tauhid. Dan yang ketiga menyatakan istrinya ini adalah saudara saya, maksudnya saudara fillah, sesama Allah, maksudnya saudara seagama, saudara fillah. Dan enggak bohong tiga-tiganya itu. Kemudian akhirnya Sarah karena cantiknya tetap diperkosa. Sebetulnya dalam kaidah raja ini, kalau sudah saudara enggak mungkin diperkosa. Karena cantiknya, makanya tidak ada wanita tercantik di dunia kecuali dua. Yang pertama adalah Hawa, yang kedua adalah Sarah. Makanya nanti melahirkan anak cucunya Rahil. Rahil melahirkan Yusuf. Makanya Yusuf ganteng itu pantas. Bukan gara-gara dibacain surat Yusuf kemudian ganteng, enggak, karena bibitnya emang ganteng dari sononya. Nah, kemudian ada Nusalian, setiap dia mau memperkosa, dikisahkan di dalam riwayat Israiliyat, dan ini juga diturunkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, dia pingsan keluar kayak suara kesurupan terus berkali-kali. Akhirnya dia taubat, masuklah agama Ibrahim, dan bukti daripada taubatnya dikasih hadiah seorang yaitu Hajar yang nanti menjadi istri kedua Nabi Ibrahim. Nah, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya hijrah ke Palestina. sudah membawa beberapa anak, ya, atau belum? Belum. Hanya membawa sarah dan hadiah Hajar tersebut. Kemudian ternyata hamil duluan. Akhirnya kecemburuan seorang wanita pasti ada. Gak mungkin ada wanita yang dipoligami gak cemburu, itu gak ada. Kecuali satunya itu tiang listrik. Itu kalau antum pengen poligami gak cemburu gak ada masalah, ya nikah aja sama tiang masjid, pasti aman. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk memindah Hajar ke wadin, satu lembah yang aman, yaitu Bakkah Ummul Qura atau Mekah, yang Allah akhirnya kasihkan satu hadiah mukjizat Nabi Ibrahim, karamah buat Hajar sampai ila yaumil qiyamah, yaitu Zamzam yang airnya tidak berkalsat, syifa'u likulli suqm, ini saqam, obat dari segala penyakit dan makanan dari segala makanan. Dan beliau berkali-kali ke Mekah, dan ini perjalanan yang tidak mungkin kalau Allah tidak kasih mukjizat. Oleh karena itu disebutkan di dalam suatu riwayat, Allah kasihkan buruk sehingga bisa berkali-kali ke Mekah. Antum mengukur aja antara Palestina ke Mekah itu kurang lebih 2000 km lebih. Dan bukan hanya sekali dua kali, datang pertama, kemudian nengok ketika masa bayi, kemudian ketika nyembelih umur 13 tahun, kemudian ketika nikah, sampai ketika setelah nikah, bahkan suruh menceraikan istri yang pertamanya, kemudian nikah yang keduanya, Nabi Ibrahim ke sana. Ini menunjukkan berkali-kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru setelah Ismail umur kurang lebih 13 tahun, Allah karuniakan Ishak alaihissalam. Nah, kita tinggalkan Nabi Ismail sebagai bapak moyangnya orang Arab, kita pindah kepada Ishak. Nabi Ishak alaihissalam anak dari Sarah. Walaupun di antara para ulama berselisih di kalangan Islam siapa yang dikurbankan. Kalau Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya lebih menguatkan yang dikurbankan adalah Nabi Ishak, bukan Ismail. Ya, antum bisa baca di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian hadirin sekalian, Nabi Ishak setelah itu menikah, punya anak dua. Yang pertama Ais, atau orang Arab membaca Aisu, yang nanti menjadi bapak moyangnya orang Romawi. Kemudian Yakub, yang menjadi bapak moyangnya orang siapa? Yahudi. Pernah terjadi kres antara Aisu dengan Yakub alaihissalam, karena Yakub lebih dekat kepada Nabi Ishak, sementara Aisu kurang. Akhirnya kres yang sampai pada tingkatan mau bunuh-bunuhan, maka ibunya menyarankan Yakub untuk hijrah ke tempat pamannya yang di daerah Haran. Haran yang tadi Al Jazirah. Di sana namanya bapak pak pamannya, yaitu adik ibunya Laban. Namanya Laban. Di sanalah akhirnya dia besar dan akhirnya menikah dengan anak pamannya dua-duanya. Perlu diketahui Rahil sama Leah ini adik kakak. Oleh karena itu ahli sejarah mengatakan di dalam syariatnya Nabi Yakub adik kakak boleh dinikahi dalam satu tali pernikahan. Namun larangannya adik tidak boleh dahului kakak. Makanya saat pertama kali Nabi Yakub alaihissalam yang dilamar Rahil. Kenapa dia milih Rahil tidak Leah? Karena Rahil itu cantik. Normal. Nabi pun kalau nikah pilih yang cantik. Itu wajar manusiawi. Karena semua nabi innama ana basyarun Akhirnya Laban mengatakan, oh enggak bisa Yakub. Kalau kamu mau nikah Rahil, nikahi dulu Laya. Baru setelah itu Rahil. Akhirnya diakadlah Laya. Kemudian tidak selang lama diakadlah Rahil. Tapi walaupun dalam kata orang mukanya pas-pasan, kecantikannya sederhana, tapi Allah kasih keberkahan. Dari Laya melahirkan anak 7. Kemudian dari Rahil melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf sama Bunyamin. 7 tambah 2 berapa? Hah? Tahu hitungan enggak, Pak? 9. Antum ngantuk. Anak yang ngantuk antum kok yang enggak, Pak. Kemudian setelah itu Laya memberikan hadiah budaknya kepada Nabi Yakub. Akhirnya lahirlah dari budak itu 2. 9 tambah 2 berapa? 11. Rahil juga punya anak, budak, dihadiahkan kepada Nabi Yakub. Lahirlah 1 budak, sehingga jumlahnya semuanya berapa? 12. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu 11 kaukaban, 11 saudaranya, wasyamsa bapaknya, wal qamara ibunya, ra'aituhum li sajidin. Proses panjang sekali kalau kita kupas untuk membahas ini di dalam surat Yusuf dan kaitannya dengan sejarah Yahudi, cukup 1 kali pertemuan. Makanya saya sisihkan, enggak saya bahas. Kalau saya bahas nanti enggak nyampe Nusantara nanti. Ya. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disinilah patokan agama dan kenabian. Bahkan tidak ada satu nabi pun kecuali anak cucunya Nabi Ibrahim, kecuali 6. Di dalam Al-Quran yang 25 itu, yang bukan anak cucunya Nabi Ibrahim itu cuma 6. Kemudian setelah membangun Ka'bah, 40 tahun setelahnya membangun Baitul Maqdis, kemudian turun-temurun, dan tolong dicamkan, Pak, semua agama, semua para Nabi Rasul itu kiblatnya itu ke Mekah, kecuali sekali Nabi Muhammad saja pernah ke Baitul Maqdis. Makanya disebutkan di dalam satu riwayat, di Masjid Haif itu 70 nabi pernah sholat di sana. Karena memang mereka melakukan haji, umrah ke sana semuanya. Para rasul, para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi riwayatnya mengatakan tidak, di bawah masjid itu dikubur 70 ribu nabi, itu yang enggak benar. Itu palsu hadisnya. Nah, dan sekalian kita sekarang kembali kepada percaturan permanusiaan. Nah, akarnya kepada Nabi Nuh alaihissalam tadi. Sam sudah rentetannya. Kemudian Ham. Ham ini akhirnya hijrah ke Afrika. Di sanalah anaknya Sudan namanya berkembang biak. Apakah anaknya Sudan ini hitam? Ini diluruskan oleh Imam Ibnu Khaldun. Ham ini aslinya tidak hitam. Sudan juga enggak hitam. Karena pengaruh cuaca jadi hitam. Makanya adik-adik sekalian, kalau kita kajian antropologi, udara, cuaca itu mempengaruhi bentuk tubuh dan watak. Lihat aja orang yang hidup di kutub, rata-rata hidungnya cepat mancung karena adem. Dan orang yang hidup di daerah sepoi-sepoi basah, pesek semua. Karena memang enggak modot-modot, repot. Itu. Nah, oleh karena itu kenapa Nabi Rasul itu dipilih daerah tengah, enggak kutub utara, enggak kutub selatan. Kalau kutub repot, terlalu adem banget. Antum pernah dengar orang kutub demo? Jarang. Ada kasus. Kalau Afrika terlalu panas, makanya senang dikit loncat-loncat, kecewa sedikit marah-marah. Oleh karena itu dipilih di daerah Syam, jauh-jauhnya sampai Saudi. Nabi antara itu. Karena dari sinilah udaranya sedang, cuacanya sedang, membuat watak juga sedang. Tegas banget, betul. Gak ada yang nanggung. Beda dengan daerah Sepoi Basah. Banyak manusia nanggung. Nanggung. Bentuk tubuhnya nanggung, wataknya nanggung, keberaniannya nanggung. Ya, itu. Bahkan ada sebagian daerah di Indonesia itu, masya Allah, loadingnya lambat. Maling kecurinya jam 11, nanyanya jam 5. Pak, ada maling. Ya, pergi pak orangnya. Itu. Beda dengan daerah Arab sekitarnya. Tegas, tanggap, dan memiliki watak keberanian dan apa namanya pengorbanan. Itu. Nah, kemudian hadirin sekalian, di dalam bahasa Latin, anak cucunya Sudan ini akhirnya diberikan nama suku Dravida. Ya. Dravida inilah yang nanti akhirnya hijrah ke daerah India. Makanya suku Dravida kenapa ada di India tapi ada di Afrika juga? Karena urban. Nah, disinilah makanya kenapa antum lihat ada manusia yang mirip-mirip Afrika ada di Papua. Di mana sejarahnya, nyambungnya? Coba. Ini kan aneh kan? Gak mungkin pak tanpa hijrah. Gak mungkin sekarang ada orang-orang tiba-tiba nongol. Itu kalau gak pakai ilmu mitos gak ada. Ya. Apalagi lahirnya Raden Patah ini, Fatahila itu kan dari dalam lautan. Ceritanya ada orang Aceh Pasai yang pengen banget punya anak, tapi mustahil karena seorang yang apa namanya sudah tidak memiliki anak. Akhirnya ngimpi, di dalam ngimpi itu disuruh untuk nyelam lautan. Di dalam lautan itu ada bayi. Ternyata betul, setelah nyelam di luar peti, di dalam peti itu ada manusia yang sangat ganteng, yang sangat bagus. Akhirnya setelah digedein, lah ini apa namanya, besarlah namanya Fatahila. Ini jelas merupakan suatu hal yang mustahil. Mana ada peti yang berhari-hari di dalam bayinya masih hidup. Nabi Musa aja mati kok. Kemudian yang kedua, mana mungkin sekarang ini ada orang yang lahir dari kota. Nah, ini mitos ya. Itu, ini kalau ngelurusin khusus butuh waktu khusus juga. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cerita. Suku Dravida ini sebetulnya hidup akor bagus. Cuma dia menjadi budak setelah datangnya suku Arya. Suku Arya ini suku yang datang dari Iran. Sebetulnya bukan aslinya Iran. Dia pun migran aslinya. Arya ini akhirnya melebar sebagian ke India, sebagian besar tinggal di Iran, sebagian besar mereka hidup di daerah Soviet sekitar Bukhara. Termasuk yang mengklaim turunan Arya adalah Khomeini. Nah, sejak itulah, apalagi setelah munculnya Hindu, maka Dravida dinyatakan sebagai kasta sudra. Paling rendah. Sejak itu diperbudak terus. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya perlu diketahui yang ketiga, anaknya Nabi Nuh adalah Yafit. Yafit ini melahirkan dua anak. Yang pertama Yunan, bukan Yunan ya, Yunan, yang ada di daerah China. Ada pegunungan namanya Yunan, di sanalah tinggal mereka. Yang keduanya Ya'juj Ma'juj, yang nanti pada akhirnya pada zaman Nabi Musa pas Zulkarnain, kebanyakan mereka dibikinkan negara oleh Nabi oleh Zulkarnain, yang perdana menterinya adalah Nabi Khidir di bawah tanah. Ya. Nah, hadirin sekalian, dari Yunan ini melahirkan anak namanya Il, atau disebut dengan Ilkhan. Ilkhan punya dua anak namanya Mongol sama Tartar. Nah, Tartar inilah yang akhirnya anak cucunya migran ke Indonesia, ke Jawa. Oleh karena itu, Tom Raffles mengatakan canggahnya orang Jawa adalah Tartar, menurut pendapat yang sahih. berdasarkan kajian sejarah dan arkeologi. Nadir salian Mongolia akhirnya lebih berkuasa. Dan perlu diketahui Mongol itu tinggalnya di pegunungan, sementara Tartar itu di perkotaan, sehingga peradabannya lebih lunak lembut daripada Mongol. Coba kalau yang hijrah dulu itu ke Jawa Mongol, orangnya itu sadis-sadis itu. Kemudian hadirin sekalian, sejak tahun 78 Masehi mulailah ada migran dari India, di antara sebagian juga suku Dravida ini. Makanya antum lihat kenapa di Indonesia juga ada orang mirip-mirip Afrika hitam, karena dari suku ini. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah Jawa, yang pertama kali India datang ke Indonesia, ke Jawa, adalah namanya Aji Saka. Di dalam sejarah telah terjadi kontak senjata perang dengan kerajaan Medang Kawulan. Disinyalir oleh ahli sejarah, Medang Kawulan itu tempatnya antara Blora dengan daerah Purwodadi. Di sanalah tempat kerajaannya siapa tadi? Pedang Kawulan Aji ini Dewoto Cengkar. Itu raja Medang Kawulan. Maka diseranglah oleh Aji Saka. Kemudian menang, maka daerahnya disebut dengan Jawa. Kenapa disebut dengan Jawa? Karena pulau ini dawa. Dawa itu panjang. Karena memang sebelum terjadi letusan pertama kali, ada yang mengatakan 444 Masehi, ada yang mengatakan 416 Masehi, Jawa itu putus dengan Sumatera karena letusan Gunung Krakatau. Jadi Gunung Krakatau itu pertama kali meletus dan membuat putusnya Sumatera dengan Jawa, walaupun belum besar, karena puncaknya itu nanti tahun 1882. Itu sekarang ini. Jadi bentuk putusnya sekarang ini pada tahun 1882. Nah, hadirin sekalian, dulu itu nyambung, dikelilingi dari ujung ini pulau sampai Bali, kok dawa banget, sehingga disebut dengan Jawa. Walaupun ada yang mengatakan Jawa disebut dari kalimat dari buah Jawa Dwipa, yaitu buah atau bijian mirip padi. Intinya katanya Tom Raffles, istilah Jawa itu tidak jelas asal-usulnya, dan itu semuanya hanya kotak-gadik gaduk. Sehingga pada saat Aji Saka menguasai Jawa, maka ditetapkanlah kalender Saka, tahun Saka. Makanya kalau menetapkan tahun itu, antum lihat antara Masehi dengan Jawa selalu beda 78. Makanya kalau ada yang mengatakan tahun Saka sekian untuk mengetahui Masehi, antum tinggal tambah aja 78. Itu. Nah, disitulah sudah mulai ada peradaban India. Mulailah Hindu. Mulailah muncul Mataram Hindu. Sampai akhirnya Mataram Hindu jatuh diserang oleh Sriwijaya tahun 1032, yang tempat bertenggernya akhir kerajaannya adalah di Mataram. Dan Mataram itu tidak lain adalah wilayah sekitar Jogja, agak timur dan Klaten. Itu namanya Mataram, bukan Mataram Lombok. Itu teritorian aslinya Mataram itu. Peninggalan spektakulernya adalah Candi Prambanan, kemudian Candi Borobudur, walaupun itu dibangun oleh orang Buddha sebetulnya. Disinyalir oleh Raffles, pembangunan Borobudur itu memakan waktu 265 tahun sampai akhirnya sempurna berproses, sementara Prambanan butuh waktu 150 tahun dalam prosesnya, sehingga sampai pada tingkat sempurna sekarang. Cuma sayangnya di dalam mitos orang Klaten, Prambanan itu hanya dibikin sehari semalam, bahkan semalam. Dan ini banyak cerita seperti itu, seperti Candi Roro Jonggrang semalam, 1000 patung. Coba bayangkan, Kapan insinyur Indonesia pinter kalau begini, Pak? Ya, bagaimana kita bisa mempelajari peninggalan-peninggalan nenek moyang sebagai peninggalan teknologi yang kita bisa kaji secara ilmiah? Kalau sekarang Prambanan satu malam, ini Candi Roro Jonggrang satu malam, padahal orang bikin patung di Pramuka itu anda lihat kepala aja ketak-ketik seminggu enggak selesai. Ini kan merusak tatanan peradaban arsitek, sehingga kita tidak bisa belajar dari kejayaan nenek moyang kita karena semuanya dibikin horor. Ya, dibikin horor. Nah, hadirin sekalian, Sriwijaya pernah jaya. Ya, setelah berhasil apalagi menyerang apa namanya Mataram Hindu. Dan dia agamanya campur aduk tapi dominannya Buddha. Ya. Dan keterkenalannya itu sampai Timur Tengah. Bahkan hadirin sekalian, beberapa apa namanya khalifah termasuk Umar bin Abdul Aziz juga pernah kontak. Bahkan Umar bin Abdul Aziz punya surat, pernah menyuratin Raja Ratu Sima. Ratu Sima itu di daerah Kalingga. Kalingga itu di mana, Pak? Enggak ngertiin nah, Yohan. Kalingga itu tempatnya antara Jepara ke timur, ya. Itu daerahnya Kalingga. Itu namanya Ratu Sima. Bahkan Profesor Dr. Hamka lebih menguatkan Ratu Sima itu sudah Muslim. Dan surat kontaknya itu sekarang masih disimpan di museum yang ada di Ferrara, Italia. Surat yang Umar bin Abdul Aziz pernah dikirimkan ke Kalingga. Nah, ini yang dinasalian apa namanya yang mendasari juga nanti di dalam buku saya fakta baru tentang Wali Songo, bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia abad pertama. Abad pertama Hijriah. Oke, kita lanjutkan dulu tentang masalah yang terkait dengan apa namanya Aji Saka dulu ya. Baik. Hadirin sekalian, perlu diketahui kerajaan di Indonesia itu sebetulnya yang tertua itu Salakanagara. Salakanagara itu tempatnya dulu itu di daerah Jayakarta, ya. Bahkan sudah lama Indonesia ini ada kontak dari luar, ya. Ada yang mensinyalir kontak orang-orang luar, terutama Arab ke Indonesia itu sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya, ini juga diputuskan di dalam seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1968. Kenapa hadirin sekalian? Bahkan zaman Fir'aun, karena mereka mencari barang yang tidak akan mungkin di daerah Arab ada. Apa itu? Kapur yang kemudian banyak orang mengatakan karena daerahnya sekalian yaitu Barus. Hadirin sekalian, kita sekarang kupas. Di dalam firman Allah, Allah mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Setelah saya mencoba untuk membaca kitab-kitab tafsir para ulama, kafur itu bukan bahasa Arab intinya. Tapi ahli tafsir juga tidak ada yang bisa menentukan bahasa apa ini. Rata-rata ahli tafsir itu kalau bukan bahasa Arab, dia itu kalau enggak bahasa Persia atau apa seperti istabrok. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini bukan bahasa Arab tapi bahasa Persia. Tapi saya baca 40 tafsir, saya tidak menemukan kafur ini bahasa apa. Ternyata hadirin sekalian, setelah kita membaca pernyataan-pernyataan bahasa asal-usul bahasa semua negara, mau Afrika, mau Latin, mau Inggris, mau Arab, mau Indonesia, mau mana aja, semua ketika menyebutkan kapur itu kafur. Cuman beda pelafatan. Ada yang mengatakan kamper, kapur, ada kafuro, ada ini. Berarti ini aslinya bahasa satu. Antum baca, lihat bahasa Inggris, gak jauh-jauh. Bahasa Afrika, gak jauh-jauh. Bahasa Arab juga kafur pakainya ternyata. Ini pasti aslinya satu. Dan bukan bahasa Arab. Contoh aja sugar. Sugar itu bukan bahasa Arab. Buktinya bahasa Latin juga sugar. Bahasa Arab juga sugar. cuman diarabkan, berarti ini juga diarabkan. Oleh karena itu, sebagian ahli sejarah, terutama hasil seminar yang ada di Medan, kafur ini ternyata bahasa Sibulga. Ah, hebat orang Sibulga itu, Medan. Udah masuk di Quran. Dan bahkan ada di sekalian, antum pernah kenal ahli geografi abad kedua Masehi, namanya Batalmus atau disebut Betlemus, yang pernah menjadi gubernur Mesir, ya, diangkat oleh Iskandar siapa? Alexander Agung, diangkat menjadi gubernur dan juga ahli geografi. Dia membuat geografi tahun 196 Masehi, menulis, menggambar Nusantara belum ada, apalagi Indonesia. Di sana sudah ditulis Baruza. Oh, Baruza. Barus itu ternyata sudah dikenal abad 102 alias 196 Masehi. Sampai orang antum pun enggak ngeh kan kalau ngomong kapur pasti Barus. Ya, beliin kapur Barus. Barus itu nama daerah, kapur itu hasil komoditanya. Lah lebih aneh lagi, orang Medan enggak ngerti kalau ada kapur Barus. Dan lebih lucu lagi ketika ditanya kapur Barus, bahannya dari mana? Ya dari batu. Itu mah kapur tembok. Hadirin sekalian, perlu diketahui kapur ini aslinya dari pohon. Ya, pohon tertentu seperti gahru, itu kalau dibelah nanti tengahnya itu ada kapur, bentuknya seperti kristal. Karena akumulasi terjadi secara proses alami, maka membentuklah kristal-kristal yang dari apa? Dari getahnya. Itu wanginya Masya Allah. Wanginya Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW merekomendasikan untuk perawatan jenazah. Dan tolong dicatat, gak mungkin di Mekah itu ada kapur. Nah ini yang harus dicatat. Gak mungkin di Mekah itu ada kapur. Di Medina gak mungkin ada kapur. Dari mana? Ayo. Komoditas sudah dikenal berarti dari zaman ke zaman sebelum Rasulullah. Rasulullah aja sudah masyhur sekali kok. Rasul itu kan hanya mengadop dari kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di sekitar kampung itu, yaitu perawatan jenazah mewanginya pakai kafur. Ternyata hadirin sekalian, sudah ada kontak perdagangan rihlat tasyita'i wasaif, kan? Perdagangan pada waktu musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, ternyata di antara komoditasnya adalah kapur yang diambil dari Medan. Buktinya hadirin sekalian, maaf, kita tidak mereka-reka, di Gresik ada makam sangat panjang sekali dan disinyalir oleh ahli sejarah ini bukan orang Jawa. Pertama dari namanya, Fatimah binti Maimun binti Hibatullah. Enggak mungkin yang makamnya di situ ditulis 475 Masehi. 475 Hijriah. Tahun 475 Hijriah yang di dalam tahun Masehinya 1183-an, enggak mungkin ada orang Jawa yang punya nama Arab keren seperti itu. Paling banter Parti Bejo Ngatno. Enggak mungkin. Dari sisi kuburannya enggak mungkin orang Jawa, dari sisi namanya paling banter yaitu tadi. Enggak mungkin ada orang Jawa. Ya okelah, sekarang Fatimah binti Maimun binti Hibatullah, bapaknya berarti hidup pada abad ke-9. Berarti belum ada Islam ketika itu. Artinya orang Jawa belum dikenal masuk Islam. Berarti ini orang luar. Dari sisi makamnya, kalau antum lihat ke daerah Gresik itu panjang sekali, dan namanya Fatimah binti Maimun binti Hibatullah. Dan orang Jawa pun di akhir-akhir ini kan jarang juga pakai nama-nama yang keren Arab. Paling banter kadang-kadang Jawa dicampur Inggris. Contoh Suratman. Itu dulu pengen anaknya supaya pinter surat-suratan dan kerja di kantor pos, anaknya dinamakan Suratman. itu surat-surat men manusia kan gitu. Itu. Dan supaya anaknya pinter nanam bunga dikasih nama Nurman, itu kan? Itu. Supaya anaknya pinter nyetir mobil dikasih nama Karman. Nah, itu berarti di sini ada perpaduan antara Inggris dengan Jawa, itu kan gitu. Itu. Jadi nama sekeren ini enggak mungkin orang Jawa. Oke? Okay? Dari sini, Pak, ada yang mengatakan di antaranya Profesor Dr. Hasanu Simon disinyalir ini dari Palestina. Nah, ketemu orang Arab rihlatasyita'i wasoib, cari komoditasnya itu ke timur, termasuk ke India, termasuk ke Indonesia, termasuk adalah kapur. Dan tolong diperhatikan juga, kita enggak ingkari ada beberapa daerah yang memang penghasil kapur, tapi tidak ada penghasil kapur terbaik kecuali Sibolga. Harga Jepang kapur itu ketika zaman itu 400 sen, dari Sibolga itu 2000 sen. Mahal karena bagus. Cuman sayang komoditas ini sudah langka, bahkan hampir sudah tidak ditemukan karena punah, karena pohon-pohonnya sudah ditebangin, sudah tidak ada, akhirnya tinggal kapur baru sintetis yang dijual di warung-warung. Oke. Dari sinilah dinasalian tidak mustahil kalau memang zaman Nabi Sulaiman termasuk faro'ina fir'an untuk mumi pengawetan mayit, dari mana mereka? Dan pakai kapur baru juga, Pak. Pakai kapur. Karena di samping zat-zat yang lainnya untuk pengawetan jenazah yang paling bagus tidak ada kecuali kapur. Dan Fir'aun juga enggak mungkin ada di Mesir. Nah, dari mana yo? Enggak ada kapur itu di Mesir. Itu kalau kapur tembok banyak. Kalau kapur ini enggak mungkin. Dari mana? Kalau tidak ambil dari Asia Tenggara. Sehingga di Rasulian sejak setelah itulah disebut dengan Jawa. Sehingga Imam Ibnu pengembara terkenal dari Maroko namanya Ibnu Battuta pernah sampai ke Indonesia dua kali tahun 1345, itu bertengger ke daerah Sumatera dan termasuk dikasih hadiah oleh Raja Sumatera yang ketika itu adalah Malik Shah Dhohir yang dikenal dengan mazhabnya Syafi'i, sangat tekun di dalam beribadah, sangat kuat di dalam berjihad dan sangat taat beragama. Bahkan dia tiap malam tiap Jumat setelah sholat Jumat selalu mengadakan kajian bersama Perdana Menteri dan menteri-menterinya serta pejabat kerajaan. Dia pulang dikasih hadiah raja tersebut kapuro, termasuk juga dikasih cengkeh dan yang lainnya, cuman enggak dikasih hadiah ganja. Itu karena ganja itu komoditas baru-baru aja. Jadi rumput Aceh yang sering saya katakan adalah ganja. Itu baru-baru aja. Dengan demikian, hadirin sekalian, Islam mulai masuk ke Indonesia itu sudah lama. Bahkan orang Arab sebelum kenabian pun sudah banyak yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu putusan seminar masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diadakan di Aceh tahun 1978 sepakat Islam masuk ke Indonesia sejak abad 7 Masehi atau abad 1 Hijrah. Dan ini sangat tidak tertutup kemungkinan. Kenapa? Karena pada waktu pemerintahan Bani Umayyah yang tepatnya adalah Muawiyah sudah punya armada apa? Laut. Yang bahkan sebelumnya sudah punya. Karena pada zaman Umar Muawiyah usul, karena memang Muawiyah ini ahli perkapalan. Tolong dicamkan, Muawiyah ini ahli perkapalan. Pernah diusulkan kepada Umar bin Khattab tapi ditolak, takut keselamatan kaum muslimin dan belum perlu itu. Akhirnya pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan diusulkan, sampai akhirnya pada zaman Utsman bin Affan memiliki armada angkatan perang 1700 kapal. Dan akhirnya keberhasilan apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah, Ummu Haram, belum terjadi. Dikatakan engkau Ummu Haram nanti akan menjadi wanita pertama syahid perang di lautan. dan akhirnya beliau perang ikut lautan pada zaman Utsman bin Affan di daerah sekitar Samsana, akhirnya meninggal. Allahu Akbar, enggak meleset. Nah, oleh karena itu pada zaman pemerintahan Umayyah dan tepatnya Hajjaj bin Yusuf melakukan lawatan perang ke India untuk menaklukkan raja India yang namanya Dahir, yang panglima perangnya adalah Muhammad ibnul Qasim, dengan tentara yang cukup solid dan kuat mengalahkan tentaranya Dahir yang menggunakan gajah menjadi pasukan. Dan ini enggak mustahil karena daerah India ke timur sampai Sumatera itu penuh dengan gajah. Makanya dulu termasuk Malik Shah Dohir Raja Aceh itu pasukannya itu menggunakan gajah. Bahkan ada tontonan yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Battuta, setiap setelah Jumat itu ada tarian gajah sama tarian kuda. Jadi gajah itu nari itu. Dan dia menceritakan itu, saya belum pernah ada hewan nari ya sebagus itu kecuali ketika itu saya lihat. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya menang spektakuler, Raja Dahir terpukul mundur bahkan habis, otomatis daerah ini siap kekuasaan Islam. Dengan demikian tidak mustahil mereka itu sudah banyak yang melakukan lawatan dagang, lawatan pepergian ke daerah Aceh. Oleh karena itu disimpulkan sejak abad pertama, bahkan Umar bin Abdul Aziz, kemudian Muawiyah, setelah mengadakan kontak dengan wilayah Malaya atau Indonesia. Sehingga dari salian terbuktilah abad 2 Hijriah menjelang 3, ada Raja Aceh namanya Merasilu menyatakan masuk Islam, dan setelah masuk Islam merubah dirinya menjadi siapa? Malikus Soleh. Kuburannya sekarang masih ada sebagai bukti arkeologi. Kemudian setelah itu ya berlanjut sampai akhirnya setelah Malikus Soleh, kemudian ada Malik Shah Dohir, sampai akhirnya Iskandar Muda. Nah, perlu diketahui hadirin sekalian, gencar-gencarnya Islam masuk ke Indonesia memang abad ke-13. Inilah yang dinyatakan oleh orang-orang barat, diantaranya De Graaf dan Pislet, dan juga termasuk Snook Horgonya, membuat satu pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13. Maksudnya setelah berkembang biak. Karena masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 tahap, bahkan 4. Pertama masuk, kemudian pembentukan komunitas, kemudian ketiga pembentukan kerajaan-kerajaan. Kalau yang dimaksudkan Snook Horgonya adalah atau Pisot atau De Graaf, yang itu semuanya adalah sarjana Belanda, berkembangnya kerajaan emang abad 13. Tapi kalau sekarang datangnya saudagar, pelancong, mencari rempah-rempah, itu sudah sejak abad 1. Kemudian mereka tinggal di sana. Contoh aja hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah datang ke Indonesia abad 14, disinyalir 1401 Hijriah, Masehi, dan meninggal pada tahun 1419 Masehi atau 822 Hijriah. Itu termaktub di dalam kuburannya, tertanggal di situ tahun dan juga harinya Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Dan hadirin sekalian, daerah Gresik terutama tempat tinggalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sejak lama sudah dikenal dengan berbagai macam pelancong yang datang ke sana. Memang pesisir utara ini menjadi sasaran dari mulai Cirebon, walaupun secara mitos Cirebon itu asli namanya dulu apa? Alang-alang, kemudian jadi Caruban. Kenapa dikatakan Caruban? Karena tempat tinggalnya berbagai macam sekte suku banyak sekali, sehingga berbagai macam sekte suku manusia di dalam bahasa Sundanya Caruban. Banyak orang Caruban ya, suku sono sini ada semua. Cuman setelah Caruban, orang-orang Caruban profesi utamanya adalah mencari udang. Udang itu nanti dijadikan menjadi terasi. Kemudian biasanya prosesnya kasih air. Cuma hebatnya orang Caruban itu kalau masak rebon, itu enak sekali airnya. Makanya cai Rebon, cainya lebih enak daripada Rebonnya. Cai Rebon itu, ini mitosnya ya. Itu, ini ceritanya Cakrabuana ketika kedatangan apa namanya utusan dari Pajajaran, dikasih suguhan Rebon. Kemudian dari Pajajaran mengatakan bahasa kita Sundanya sebetulnya, waduh airnya enak sekali. Bahasa Sundanya apa? Cainya, caina, Rebon, enak sekali. Akhirnya sejak itu cai Rebon, cai Rebon dijadikan nama Cirebon. Ini termasuk godak gadek gaduk ya. Nah hadirin sekalian, setelah itu setelah pulang Cirebon dengan Caruban disatukan kan. Ceritanya Sunan Gunung Jati itu pergi ke Mekah kemudian balik lagi, maka dinamakan Caruban Larang. Itu penyatuan antara Cirebon dengan Caruban sehingga menjadi Caruban Larang. Ceritanya Prabu Siliwangi kan punya istri tiga, di antaranya adalah Subang Larang. Subang Larang punya anak Walang Sungsang terus Roro Santang. Kemudian Walang Sungsang dengan Roro Santang ini akhirnya berguru kepada pesantren namanya kiainya yang datang dari Baghdad namanya Syekh Datul Kafi. Orang Cirebon mengatakan Syekh Datuk Kafi, karena orang Jawa itu kalau ngomong Arab gak pernah teteh, gak pernah pas. Muhammad Said aja jadi Mat Said itu kan, iya iya kan, Mat Said kan nama bagus-bagus, Mat mau kemana Mat, itu kan gitu. Itu. Nah setelah pulang Walang Sungsang ditetapkan menjadi Raja Alang-Alang tadi dengan titel Cakra Bumi atau Cakra Buana. Tapi Roro Santang yang kemudian menjadi Syarifah Mudaim masih tinggal di Mesir karena menikah dengan Syarif Mesir. Kemudian lahirlah anak namanya Syarif Hidayatullah dan adiknya namanya Syarif Nurullah. Kemudian Syarif Nurullah diangkat menjadi Raja Mesir. Kemudian Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Tinggallah di daerah Caruban Larang tadi. Kemudian setelah Walang Sungsang yang Cakrabuana tadi meninggal dunia, maka kerajaannya dikasihkan Syarif Hidayatullah. Maka sejak itulah dia membangun daerah Pakungwati. Sehingga nama keratonnya namanya juga Keraton Pakungwati karena dia menikah dengan Ki Ageng Pakungwati. Kemudian ketika ke Banten nikah lagi ke sama Ki Winahon. Kemudian memiliki anak dua putri putra, yang satunya tidak lain adalah Sabah Kingking, yang tidak lain Hasanuddin. Kemudian Hasanuddin menjadi raja di daerah Banten sampai akhirnya dilanjutkan oleh menantunya Syekh Yusuf yang aslinya Makassar. Kemudian dilanjutkan lagi oleh putranya yang namanya Trun, apa namanya, subhanallah ya, sabar pak, yang pernah jadi pahlawan Banten. Iya, Sultan Agung Tirtayasa. Namun setelah Sultan Agung Tirtayasa sayang, yang diangkat menjadi raja yaitu Abul Mufakir umurnya cuma 4 tahun. Akhirnya terjadilah berbagai macam kelemahan, akhirnya jatuh ke Belanda. Sayang ya. Sama seperti Raja Iskandar Muda, setelah anak satu-satunya laki-laki karena selingkuh dengan istri tentaranya akhirnya dirajam oleh bapaknya. Setelah itu enggak punya keturunan laki-laki, maka yang menjadi penggantinya menantunya yaitu Iskandar Sani. Setelah Iskandar Sani itu perempuan semua 4 kali. Akhirnya ulu balang lebih kuat, kerajaan lemah. Akhirnya terjadilah semakin rapuh lemah setelah Belanda masuk. Dan setelah itu terjadi perjuangan amatir, perjuangan faksi-faksi, termasuk Cut Nyadin bersama suaminya Teuku Umar yang itu asalnya adalah bangsawan, kemudian kecewa, entah nggak tahu asas musababnya kecewanya dengan Belanda, akhirnya melakukan perlawanan sampai meninggal dunia. Ini sejarah. Nah dari salian, maaf, kita kembali lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia. Perlu diketahui hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini alirannya jelas aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita lihat Islam yang dibawa adalah Islam murni. Kemudian setelah itu datanglah Sunan Ampel. Perlu diketahui Sunan Ampel ini disinyalir putra Campa, karena bapaknya Ibrahim Samarkandi menikah dengan salah satu putri kerajaan Campa. Kemudian lahirlah dua anak. Yang pertama namanya Sunan Ampel, yang namanya Raden Rahmat Rahmatullah. Yang satunya Raden Husain. Kemudian datang ke Jawa bersama adik sepupunya yaitu Abu Hurairah. Datang pertama kali dia mampir ke daerah Palembang dan sempat mengislamkan Aryo Damar, Arya Dila, yang tidak lain adalah putra kerajaan Majapahit yang sudah masuk Islam dan memegang Kadipaten Palembang. Ya, setelah Sriwijaya kemudian Palembang, karena dulu ketika saat ada orang China yang memegang kekuasaan sebelumnya namanya Panlimbang. Kemudian setelah itu Sriwijaya berubah menjadi Panlimbang atau bahasa sekarang Palembang. Itu nama orang China. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sejak Sunan Ampel inilah sudah mulai ada pesantren mapan. Walaupun Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah mendirikan pesantren, tapi pesantren kalong, masih pulang pergi. Ya. Dan dia juga mendirikan masjid cuman tidak lama. Namun hadirin sekalian, kalau kita baca dari tulisan yang ada di arkeologi tempat makamnya itu ditulis, dia adalah tempat tumpuan para pangeran dan tempat rujukan perdana menteri dan para menteri serta tumpuan orang-orang fakir miskin yang disebut dengan kakek bantal. Dari ini menunjukkan dia ini orang sangat wibawa dan karismatik dan dihormati oleh semua kaum bangsawan, perdana menteri dan menteri. Dan beliau masya Allah ya ahli irigasi dan disinyalir dari Campa juga, cuman ditunjuknya dari Turki, karena abad 14 itu kekuasaan semua di tangan Turki. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, kenapa dia mengutus Syekh Maulana Malik Ibrahim, karena dia di samping ahli irigasi pertanian pernah berhasil di daerah Gujarat atau daerah India, maka dia dikirimkan, pernah juga dikirim di Hindustan untuk mengurus pertanian di sana berhasil, maka dikirimkan ke Jawa. Dan dia itu membuka tempat kedai dan pengobatan gratis. Dan hadirin sekalian, jangan berpikir mereka ceramah seperti ini ya, pasti dia door to door. Ini hebatnya. Bagaimana dia memanfaatkan petani yang sedang di sawah, kemudian didakwai masuk Islam. Bagaimana memberikan resep-resep pengobatan sekaligus gratis. Bagaimana memberikan pengarahan-pengarahan pertanian, termasuk bagaimana tata kelola irigasi. Akhirnya antum lihat pertanian di sebelah timur terus ke barat sampai Jepara itu selalu surplus dalam masa ke masa, selalu bagus. Itu. Ya cuman akhir-akhir ini semua habis jadi tambak, repot itu. Ya habis. Seperti daerah Pulau Gadung, terus Cibitung, Cikarang, Karawang itu dulu pernah dikasih rekomendasi oleh Belanda, tolong ini jangan dijadikan tempat bangunan. Jadikanlah lumbung padi Jawa karena tanahnya bagus, udaranya cocok untuk pertanian. Tapi sekarang habis, sekarang udah. Bahkan kalau sudah kita dengar padi beras dari Karawang udah pasti jempol, ya, karena sekarang udah habis. Ya, sama ini juga. Nah, pada waktu Sunan Ampel inilah sudah mulai mendirikan pesantren dan murid-muridnya. Di antaranya adalah pertama Sunan Giri dan sekaligus juga menantunya. Dan Sunan Giri ini nanti kita ceritakan sendiri, anaknya Maulana Malik Ishaq. Kemudian ada nesalian yang kedua, santri dan sekaligus anaknya adalah Sunan Bonang. Dan nanti menjadi gurunya Sunan Kalijogo. Dan Kalijogo juga pernah berguru ke Ampel karena menjadi menantunya juga. Nah, Sunan Ampel inilah memperkuat jaringan Islam yang garis putihan. Bahkan ketika terbukti ketika ada dialog masalah dakwah untuk mencoba membasmi tradisi, Maka pada saat itu ada usulan dari Sunan Kalijogo untuk kita itu fleksibel. Terus apa katanya Sunan Ampel? Jangan-jangan ini kalau dibiarkan terus kemudian diyakini sebagai suatu bagian dari agama, akan menjadi bid'ah di dalam agama. Cuman ketika itu suara terbanyak mengatakan, yang bisa dihilangkan kita hilangkan, yang kita tidak bisa hilangkan masih sulit kita islamkan. Pendapat ini akhirnya didukung oleh Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan juga beberapa sunan yang berbasis Abangan atau Putian. Hadirin sekalian, Sunan Kiri juga sama. Bahkan dikatakan oleh banyak penulis Wali Songo, Sunan Kiri adalah pertahanan Islam Putian, ya, Islam murni. Kalau kita lihat Sarasean ketika dipimpin oleh Sarasean itu semacam muktamar Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Kiri ketika itu pasca wafatnya Sunan Ampel yang diadakan di Gresik, di Kediri Kedaton, nampak sekali ajaran yang diusung adalah ajaran murni. Begitu juga hadirin sekalian, Sunan Bonang mengikuti ajaran murni. Nanti di dalam buku saya buktikan, di antara bukti paling terkuat adalah buku karya Sunan Bonang yang sampai sekarang masih menjadi saksi segar, yang ada di Leiden Belanda dengan status Het van Bon, Book Het van Bonang. Di sana dia menjelaskan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan pandangan Sunan Bonang tentang ru'ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia namun bisa nanti di akhirat dengan mata kepala telanjang. Dia juga memberikan suatu pesan akhir, wahai saudara-saudara sekalian, hindarilah di dalam hidup beragama kebid'ahan dan kesesatan, karena itu mencelakakan agama. Itu jelas tek. Dan ini kitab, ini buku yang awalnya tertulis di daun lontar atau runtal, sampai yang mentahkik, yang mengaktualkan dalam satu buku, namanya Profesor Dr. Drewes, mendapatkan gelar doktor. Nah, buku hasil Sarasean juga, yang ini adalah kesimpulan ajaran para Wali Songo, ditemukan di Krupak Firara, juga sama lontar. Krupak Firara ini kenapa dikatakan Krupak? Karena Krupak itu lontar, runtal. Firara karena ada di Italia. Ketika itu awalnya sudah mau punah, jadi buku itu sudah mulai rontok. Kemudian pihak Firara mencoba untuk mengalih bahasakan dengan bahasa aslinya. Setelah dicek-cek bahasanya, ternyata bahasa India. Setelah disampaikan ke India, ini kayaknya orang India gak ada yang tahu, ini bahasa Jawa Kawi. Akhirnya keliling seluruh Indonesia cari orang Jawa yang bisa nerjemahin, gak nemu. Walhasil ketemulah ahli Javanologi dan bahasa Jawa Kawi, Jawa Sangsekerta, Profesor Dr. Drewes ini dari Belanda. Diterjemahkanlah ya tahun 1998 ke dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi tahun 2002. Sejak itulah mulai pergeseran tentang fakta Wali Songo. Makanya saya katakan kenapa buku saya judul Fakta Baru, karena penulisan Wali Songo sebelum ditemukan buku ini masih raba-raba. Dan anehnya, maaf, entah gak tahu berangkat karena takut, fanatis, atau ajarannya tergusur, gak ada satupun penulis Wali Songo yang berbasis tradisional mengutip ini di buku-buku mereka. Kenapa? Saya membuka 70 buku tentang Wali Songo untuk menulis kitab ini, yang mereka mengatasnamakan dari kelompok tradisional, gak ada yang menukil satupun. Ada apa? Nah, ini, apakah takut ajarannya kebongkar? Karena memang masya Allah, Pak, apalagi yang di Krupak Firara yang dari Italia itu, ciri-ciri orang kafir, Pak, itu lebih keras Wali Songo daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh Wahabi, suka mengkafirkan itu. Bahkan di Sunan Ampel juga menyatakan, siapa yang mengingkari asma wa sifat, maka dia kafir seperti kafirnya Yahudi. Bilang memang itu. Coba, apa gak lebih keras itu? Dan di sana juga dia memberikan sifat orang kafir jumlahnya sampai 38 poin orang itu bisa menjadi kafir. 32 poin. Nanti antum bisa baca di situ. Nah, inilah fakta baru, jadi 3 buku, ya. Sebetulnya aslinya 2 karena yang satu book Head Van Bonang ini tesis 2 doktor, yang satunya kuning, ya. Kemudian yang keduanya adalah Srikh. Ini menjadi suatu disertasi doktor. Kemudian setelah itu juga dikupas oleh Ringkes. Ringkes ini teman setianya atau teman dekatnya Cokro Aminoto. Ringkes ini sarjana Belanda yang lama tinggal di Surabaya dan dekat dengan Cokro Aminoto. Makanya antum kalau ngelihat filmnya Cokro Aminoto ada itu Ringkes. Ini ahli javanologi juga. Tapi ada ahli javanologi yang sangat lama tinggal di Jawa, yaitu De Graaf. Ini De Graaf tinggal di Malang, yang satunya Pesut tinggal di Jogja. Inilah yang menulis fakta sejarah tentang Wali Songo, tentang kerajaan-kerajaan Islam yang sangat aktual faktual. Bahkan sebelum ada penulisan sejarah-sejarah tentang Islam dari sarjana-sarjana asing terutama Belanda, sejarah Islam Indonesia itu kabur peteng gelap. Makanya ada yang mengatakan sejarah peteng, karena memang banyak mitosnya. Jadi kelemahannya sejarah Jawa itu, kalau gak menemukan alurnya langsung dikarang. Contoh aja, gak menemukan alur bagaimana pulangnya Sunan Gunung Jati dari Mesir ke Jawa, dikarang. Jalan di atas air laut, coba bayangkan, dikarang. Contoh, dia tidak bisa menganalisa bagaimana Sunan Kudus membangun Menara Kudus, dikarang. Diambil dari Mekah, dibungkus pakai kacu, ditenteng, setelah nyampe Jawa diotot neh. Nah itu. Jadi akhirnya sosok kehebatan wali yang sebenarnya itu hilang, sementara yang adalah mitos. Siapa yang bakal niru anak cucu kita bikin menara dari Mekah ditenteng kayak begitu? Siapa yang akan bakal niru bangun Prambanan semalam? Bahkan masjid Demak dibangun semalam kan, itu kebat-kebit hatinya wali 8 karena satu kurang, yaitu Saka yang jatahnya Sunan Kalijogo. Ketika itu dia sedang dakwah di daerah Upih itu Malaka. Di sana sedang ketemu Syekh Suto Baris. Akhirnya pulang sore, sudah menjelang malam, padahal besok sudah peresmian. Akhirnya Sunan Kalijogo ngumpulin tatal. Tatal itulah ditata sehingga menjadi tiang. Padahal hadirin sekalian, sampai sekarang itu cetho welo-welo ketok jelas. Tiangnya Demak itu enggak ada 9, 4. Lu kok masih dipercaya aja cerita itu? Jelas-jelas tiang masjid. Ya udah kalau enggak percaya nanti pulang bareng-bareng ke sana. Tiangnya masjid Demak berapa? 4 tiang sokoknya. Kok ngomong 9? Itu. Termasuk juga sama masjid Cipta Rasa. Maaf, daerah ini Cirebon itu masjid agung sama juga. Sokoknya juga 4, dibikin katanya wali 9. Nah, horor-horor seperti ini kita harus bersihkan. Makanya mungkin buku saya ini satu-satunya nanti yang mengkritisi, ya. Saya turunkan seperti apa adanya. Ada Brandan Lukojoyo, ada ini semuanya, tapi kita luruskan. Yang lebih hebat lagi, bagaimana nanti pertengkaran Kebu Anabrang dengan Sunan Muria, itu kan gitu. Ini tapi kita luruskan. Yang hebat itu Sunan Derajat bisa punya doa menunda kematian. Kita luruskan. Itu malaikat bisa dinego kan repot oleh Sunan. Itu kan. Ini insya Allah nanti kalau udah selesai kita bedah lagi di sini lebih tuntas khusus itu, ya. Nah, hadirin sekalian, maaf. Pertengkaran puncak setelah Sunan Kalijogo masuk ke jajaran Wali Songo. Disinilah mulai ajaran Wali Songo Putihan berbelok, yang dikembangkan oleh Maulana Malik Ibrahim, lalu dilanjutkan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, mulai berbelok kepada sinkritisme kultur. Puncaknya hadirin sekalian setelah jatuhnya Debak, Demak itu kan berdiri tahun 1478, kemudian secara dzur sah 1518 Hijriah. Sejak itulah menunjukkan eksisnya, karena Jimbun yang tidak lain adalah Raden Patah memiliki kepiawaian dan darah biru dari turunan Raja Brawijaya V, kemudian ada turunan Cina yang ahli perang, sehingga sangat ditakutin oleh Portugis. Bahkan Albert Quick, mengatakan tidak ada pemimpin yang paling ditakuti di Jawa kecuali tiga. Rodim tidak lain adalah Raden Patah, kemudian Patih Kuiter tidak lain adalah Abdul Qadir, ya. Kalau menurut ahli ini Profesor Dr. Dadan Wildan mengatakan sebetulnya Qaiter ini tidak lain adalah nama lain daripada Datuk Al-Kahfi. Itu dulu pernah bertugas memang di Malaka, kemudian karena di sana terdesak kalah dengan Portugis, akhirnya hijrah ke Jawa, akhirnya mendirikan pesantren di daerah Sumbangan atau apa itu. Kemudian di sana Subang Larang sama Roro Santang tadi belajar, yang akhirnya menjadi Cakrabuana tadi. Nah, hadirin sekalian, maaf, setelah ini apa namanya Raden Patah meninggal, enggak umur panjang, diganti Patih Unus yang terkenal dengan Pangeran Sabrang Lor. Ini masih jaya, namun ketika menyerang Portugis dia kalah. Kemudian setelah itu meninggal dunia, diganti oleh Trenggono. Nah, Trenggono inilah puncak kejayaan karena dibantu oleh Fatahila. Dan Fatahila ini juga disinyalir adalah panglima besar Aceh. Kemudian di sana terdesak kalah, akhirnya lari ke Jawa. Kemudian setelah hijrah ke Demak, maka dijadikan menantu Trenggono dan sekaligus juga dijadikan panglima perang. Menyeranglah, akhirnya juga dibantu oleh Sunan Gunung Jati, menanglah, terusir Portugis kembali ke Malaka, dan akhirnya dikasih wewenang di daerah Adipati Sunda Kelapa, Fatahila. Kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Makanya disebut dengan Pangeran Jayakarta. Namun karena beliau disuruh balik ke Cirebon, maka daerah Sunda Kelapa dikasihkan kepada siapa? Kepada Pangeran Angke. Nah, sejak itulah Pangeran Angke menjadi Pangeran Jayakarta, Jakarta, dan Fatahila juga sekaligus dijadikan menantu Sunan Gunung Jati, kemudian menempati tempatnya dan akhirnya menjadi raja juga. Dari sini adik-adik sekalian, salahlah yang mengatakan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sama dengan Fatahila. Bahkan seluruh babat-babat Cirebon atau yang menulis tentang sejarah Sunan Gunung Jati mengatakan beda, dan buktinya makamnya juga beda. Sunan Gunung Jati sendiri, Fatahila juga sendiri. Bahkan dia dari Aceh, ini keturunan Arab. Oleh karena itu hadirin sekalian, kuatlah. Namun sayang, Trenggono saat perang di Jawa Timur untuk menaklukkan Pasuruan akhirnya terbunuh. Sejak itulah diganti oleh anak cucunya. Nah, ini sudah mulai perebutan. Karena apa? Harusnya yang mengganti Trenggono itu Surahnyoto, tapi kenapa dikasihkan ke Prawoto? Sementara Prawoto ini yang membunuh Surahnyoto. Akhirnya di Nusalian, Prawoto dibunuhlah Haryo Penangsang. Haryo Penangsang ini adipati Jipang. Dan bahkan Haryo Penangsang ini ingin menghabisi semua karena mereka ini tidak berhak untuk menerima tahta warisan Demak. Namun akhirnya setelah Prawoto terbunuh, dibunuh oleh Haryo Penangsang dan beberapa keluarganya termasuk istrinya, maka di sini ada persekongkolan untuk balas dendam, termasuk Ki Ageng Kaliamat. Satu, Ki Pamanahan Joko Tingkir yang tidak lain nanti setelah menjadi Raja Hadiwijoyo, Juru Mertani sama Kaliamat sepakat bareng-bareng melakukan persekongkolan untuk menghabisi Haryo Penangsang. Tugas ini dijalankan dengan baik, akhirnya Haryo Penangsang meninggal dunia. Maka dengan jasa itu Ki Pamanahan dikasih daerah pemanahan semua itu, itu hadiah dari Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir diangkat menjadi raja atas restu Sunan Kalijogo. Disinilah para ahli sejarah penulis Wali Songo mengatakan dosa yang dosa politik Sunan Kalijogo yang tidak pernah terampuni. Kenapa? Kenapa Sunan Kalijogo memilih pengganti warisan Demak kepada Joko Tingkir? Yang tidak lain dia adalah anaknya Kebo Kenongo, yang tidak lain adalah Ki Pengging. Sementara Kebo Kenongo ini pernah mau memberontak Demak. Bagaimana mengangkat anak pemberontak? Sangat tidak bisa diterima oleh akal. Makanya diprotes oleh banyak ahli sejarah. Karena Kebo Kenongo ini punya anak Joko Tingkir. Joko Tingkir anaknya pemberontak. Bagaimana menjadi tahta pewaris Demak? Gak masuk akal. Harusnya dikasihkan kepada anaknya Suronyoto, yang tidak lain adalah siapa? Haryo Penangsang. Kalau tidak, anak cucunya. Kemudian dosa yang kedua, memindah kerajaan Demak kepada Pajang. Demak jelas lebih modern, dekat dengan lautan, akses perekonomian jelas lebih baik, dipindah ke pedalaman Pajang. Ada apa? Tidak lain ternyata adalah tarik-menarik konflik agama. Buktinya, setelah Pajang berdiri, raja pertamanya Joko Tingkir dengan gelar Hadiwijoyo meresmikan agama resminya Manunggaling Kawula Gusti. Nah, dari sinilah mulai berbelok, inilah yang dimaksud Islam Nusantara. Nah, ketemu ini mulai. Nah, diri sekalian, Manunggaling Kawula Gusti ini ternyata isinya sudah mulai ada intrik-intrik anti-Islam Arab. Makanya apa saja Islam yang berbau Arab, Islam yang sudah yang diletakkan oleh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, sudah mulai pelan-pelan bergeser, bahkan menjadi agama sinkritisme, yaitu perpaduan animisme Buddha, Hindu, Islam ada jadi satu. Inilah yang mereka katakan Islam Nusantara, Islam ala Indonesia, udah enggak usah Arab. Bahkan kalau kita lihat pujangga Keraton Solo yang tidak lain terkenal adalah Panji Notoroto, itu sangat anti terhadap Islam Arab. Begitu juga, maaf, Ronggo Warsito yang namanya adalah Ki Bagus Burhan. Ini dia santri Tegal Sari. Ya, Tegal Sari itu di daerah Ponorogo, kiainya adalah Ki Kesan Baseri, yang pernah dialog dengan dialog fiktif ya, dengan Gatholoco sama Darmo Gandul. Jadi tokoh fiktif Gatholoco ini dikesankan orang pinter, gak ada yang bisa ngalahin. Sementara buruhnya, pembantu yang setia namanya Darmo Gandul, yang sangat taat kepada Gatholoco. Gatholoco ini ceritanya orang istana yang tidak puas dengan apa aja yang ada di istana, sehingga lelono mengembara mencari lawan debat, siapa aja yang mengalahkan saya akan ikut dia, kalau enggak dia ikut saya. Akhirnya ketemulah lawannya Ki Kesan Baseri. Nah, Bagus Burhan itu lulusan dari sana, kemudian pernah jadi carik di daerah ini Solo ya. Terus kemudian diangkat menjadi pujangga Keraton Solo dengan titel Raden Ronggo Warsito. Dia sangat anti terhadap Islam Arab. Kalau kita baca serat-seratnya dia, ada serat Sentini, ada serat Subhanallah, ini bahasa Jawa semua. Yang paling nampak sekali adalah serat Sentini yang sekarang diterbitkan itu sampai 12 jilid. Antum lihat di Gramedia, itu karangan dia. Itu semuanya mencela orang Islam ala Arab. Dengan demikian, hadirin sekalian, mereka berprinsip diantaranya Islam harus bercorak Indonesia. Sinkritisme tanpa mengorbankan prinsip-prinsip monoteisme. Jadi okelah, kita itu harus berakrab-akrab dengan kultur yang ada, budaya yang ada, gak harus hilang, dan Arab yang bertentangan dengan budaya itu harus ditolak. Bangga terhadap identitas diri yang diwariskan oleh leluhur, ini ciri khas mereka. Terus kemudian kesederhanaan, menyatu dan harmoni dengan alam, sehingga alam itu dipelihara dengan sakral, dengan sesajen, dengan ini. Bahkan apapun itu diyakini ada nyoninya, ada sakralnya. cincin, terus keris, pohon, sampai kebu pun disakralkan. Kebu Kiai Slamet di Solo itu enggak boleh apalagi disembelih, disenggol aja enggak boleh. Tapi kotorannya jadi berkah. Bahkan buat rebutan. Kadang buat untuk parfum ngilangin jerawat, dicampur untuk pupuk supaya subur, bahkan ada yang buat colekan mie bakso, mie ayam supaya sedap laris. Itu di antaranya bagaimana mereka merubah ngaca-ngaca itu semuanya. Kemudian ada sekalian lebih menekankan pada hakikat ketimbang wadah lahiriah, makanya mereka itu lebih mengutamakan batin. Islam kulit, mereka membagi syariat, torekot, makrif, hakikat, makrifat. Itu Islam kulit, kita harus isi itu. Teguh terhadap prinsip serta norma adat yang dianggap baik atau kearifan lokal. Proses inkulturasi, bahkan akulturasi, asimilasi, kemudian kalau bisa semuanya menyatu jadi satu, tidak ada beda. Nah ini sebetulnya diilhami Manunggal, Pak. Bahkan yang Manunggal itu bukan dat Allah Manunggal dengan manusia, enggak. Bahkan syariat ini bisa ngelebur jadi satu. Hindu, animisme, Hindu, Buddha, Islam melebur jadi satu, yaitu Islam ala Nusantara. Itu. Terus kemudian ini prinsip mereka. Ya, prinsip mereka satu. Ini dengerin, Pak. Dan ini menjadi perjuangan mereka. Umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan antara mereka, dengan perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Allah, rencana Tuhan. Jadi enggak usah dipermasalahkan. Biarin aja. Mau kafir, mau musyrik, mau abang, mau kuning, mau hijau, biarin. Karena perbedaan itu sudah menjadi rencana Tuhan. Itu. Dua, tidak boleh ada intimidasi atau pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Ya ini bisa diterima lah. Cuman yang pertama itu loh. Umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas. Walaupun akhirnya enggak ikhlas. Buktinya kita Wahabi diserang terus. Berarti enggak ikhlas. Kalau memang ikhlas biarin aja. Mau Wahabi titel 2-3 biarin aja. Ikhlas. Ikhtilafu umati rahmah kata mereka. Udah biarin aja. Ternyata enggak ikhlas. Makanya ketika seminar di Wantanas saya kritikin. Ketika diundang seminar nasional, jangan-jangan ini ajakan toleran yang tidak toleran. Ya, yeah? Kita suruh toleran sama Ahmadiyah, suruh toleran sama Bahaiyah, suruh toleran sama Kristen, Nasional, Soran, Yahudi. Tapi kenapa mereka tidak toleran terhadap yang namanya tuduhan Wahabi? Jangan-jangan sama orang Kristen, non-Muslim, dan yang lainnya. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr amma kita lakum dinukum waliyadin. Nah ini ribet kalau begini. Nauzubillah. Yang keempat, karena dalam hal sesat menyesatkan, pada akhirnya Tuhan yang paling tahu, maka sebaiknya urusan ini diserahkan saja kepada Tuhan yang akan memutuskan. Udah, bukan kita. Jadi sudah, di dalam kajian-kajian itu jangan bahas bid'ah sesat, udah itu urusan Tuhan. Jadi sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengafirkan, urusan Tuhan. Dalilnya cukup bagus, Pak. Kalau antum buka surat 6 ayat 159. Wa amruhum ilallah. Serahkan urusannya kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kuntum ta'amalun. Ini plesetan jelas. Padahal yang dimaksudkan adalah summa yafsilullahu bainahum yawmal qiyamah. Maksudnya hisab. Summa ilaina apa itu? Inna ilaina iyabahum summa alaina hisabahum, itu maksudnya. Bukan sekarang di dunia kita biarkan. Buktinya dia juga pakai ayat surat 16 ayat 125. Ya. Kita suruh nyerahkan semua kepada Allah, tapi dia potong ayat sebelumnya enggak dia pakai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billadhi ihsan. Diambil separuhnya aja. Udahlah, itu serahkan sama Allah. Yang berhak menyesatkan Allah. Yang tahu siapa yang sesat itu Allah. Udah kita itu jangan urusin. Terus ya udah biarin aja. Enggak usah dakwah-dakwah, enggak usah amar ma'ruf, enggak usah ini yang hak, ini yang batil, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini ta'dzim, ini maksiat. Karena pada akhirnya yang tahu benar tauhid syirik, yang tahu benar iman kufur, yang tahu benar sunnah bid'ah, yang tahu benar hakikat maksiat taat itu Allah. Kita pasrah aja. Ini jabri ya, Pak. Kemudian yang selanjutnya, barangkali tuduh tuduhan atau klaim dari satu kelompok bahwa kelompoknya lah yang benar sementara yang lain sesat, mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali dari wacana keagamaan. Namun setidaknya wacana ini tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak kelompok lain untuk menjalankan ibadah dan mengekspresikan keyakinan agamanya, sebab kebebasan ini dilindungi oleh konstitusi. Oh, jadi dia itu berlindung di ketiak manapun, yang penting cocok. Kadang ini pakai ini. Kalau ayatnya cocok, ya pakai ayat. Kalau hadis cocok, pakai hadis. Ya, kalau berimbun cocok, ya pakai berimbun. Apa aja. Syukur-syukur mujarobat sekalian. Nah, itu. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga, juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama. Karena sebagaimana urusan sesat menyesatkan, urusan surga dan neraka juga pada akhirnya merupakan hak prerogatif Allah. Ya, Quran surat 2 ayat 62 dan surat 5 ayat 69. Ini, udah. Jadi udah, sekarang antum jangan sibuk, ini masuk neraka, ini masuk surga. Kalau mau begini masuk surga, kalau begini masuk neraka, itu bukan urusan antum. Surga neraka itu urusan Allah. Biarin aja. Mau orang menurut pandangan antum masuk neraka, biarin aja. Menurut antum pandangan orang ini masuk surga, udah, jangan sok-sokan. Itu hebat Pak ya, Islam Nusantara itu. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga, juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama. Karena sebagian urusan sesat menyesatkan, urusan surga neraka juga pada hak bergantung. Yang keenam, semua umat beragama hendaknya sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena semua manusia pada dasarnya sama sebagai anak Adam yang dimuliakan Tuhan. Berarti semua masuk surga. Itu Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, itu anak Adam yang dimuliakan Tuhan. Dalilnya memang enak Pak. Walaqad karramna bani Adam. Udah dimuliakan Allah kok. Antum sekarang menghina-hinakan, menyesat-nyesatkan, masukkan dia ke neraka, masukkan dia ke pada kebatilan ini, merasa yang benar kamu sendiri. Nah, itu konflik komunal atau sekitarian konflik sebenarnya bisa dicegah kalau umat beragama semakin cerdas, betul. Tidak mau diadu domba, betul. Atau dijadikan alat politik praktis bagi elit-elit tertentu, betul. Agama sebenarnya lebih tepat ditempatkan sebagai identitas budaya. Nah, ini yang salah. Jadi agama itu disuruh ngurusin budaya aja, udah. Mewarnai lagi, udah gitu, mewarnai. Jangan geser juga. Kalau agama digunakan untuk ngusur, geser budaya, celaka juga. Jangan mewarnai. Supaya sekarang ini sajen boleh, udah jangan dirubah, tapi diganti istilahnya sedekah sirri. Nah, kan? Sama kan? Kalau sesajen itu kan ngeletakkannya malam, kemudian setelah itu yang ngeletakin siapa, yang ngambil siapa enggak ketahuan. Loh, kan sedekah sirri. Selesai, clear. Kalau Rebo Wekasan dulu orang Jawa harus melakukan pengorbanan. Jadi Rebo Wekasan itu Pak, tempat pengorbanan. Kan budaya Jawa itu ada padusan, bersih-bersih-bersih, ada pengorbanan. Itu diekspresikan dengan Rebo Wekasan. Pernah tahun 1972 kalau gak salah, 4 lurah bareng-bareng jebur ke Kawah Bromo dalam rangka untuk Rebo Wekasan, nebus karena daerahnya kena bagebluk terus, bencana terus. Jadi untuk nebus nyenengin dewa, 4 lurah itu jebur kabeh. Kan celaka mati. Nah, sekarang diganti apa? Sedekah bumi. Nah, itu. Tapi tetap Rebo Wekasan, jangan dirubah-rubah, nanti orang Jawa marah. Tapi diganti sedekah bumi. itu. Sementara tangan tetangga kanan kirinya yang miskin enggak kasih sedekah, bumi enggak punya mulut dikasih sedekah. Coba. Kemudian ada di salian, kalau dulu ada saat semua Pak, ternyata ketika kita belajar agama asli Jawa, semua orang ke animisme, dinamisme, punya keyakinan orang setelah mati selama 40 hari itu roh gentayangan. Ya, cuma akhirnya mereka meyakini setelah 40 hari itu sudah masuk nirwana, tamat, tuntas. Makanya diekspresikan setelah 40 hari itu seneng-senengan, pesta, habis-habisan. Seperti yang terjadi di daerah Kalimantan. Tapi sebaliknya, setelah 40 hari di Papua, sebagian suku itu wajib jandanya itu pakai kalung kepalanya suami yang sudah ada di kuburan, diambil setelah 40 hari dipakai kalung sambil diarak nangis-nangis histeris, anak-anak keluarganya menunjukkan ekspresi karena setelah 40 hari ini diapain sama sang yang. Di daerah lain enggak, oh di Islam jangan di utate, cuman kita permak aja, kita ganti hari satu tahlilan hari ini, dipermak, diperbaiki supaya diislamkan. Dari sinilah hadirin sekalian, Islam itu enggak pernah masuk Jawa. Jawa itu enggak pernah masuk Islam. Yang benar Islam masuk Jawa. Paham enggak sampean? Artinya kita itu mendapati Jawanisasi bukan Islamisasi. Semuanya diislamkan, ya. Contoh aja kalau dulu ketika kelahiran itu ada selamatan-selamatan kan, diganti dengan baca Yusuf, tapi selamatan tetap ya hari ke-7 tingkepan itu dari Jawa kan, enggak mungkin Arab. Tingkepan itu aslinya melenting sak kekep, tingkep maksudnya kan tingkep karena melenting sak kekep. Itu biasanya ada acara proses selamatan. Biasanya sajen-sajennya itu diantaranya cengkir supaya anak yang di dalamnya itu kenceng pikir, cengkir, nah, kan gitu. Kemudian biasanya juga jam 12.00 sana ada prosesi padusan. Setiap orang hamil itu biasanya dimandiin dengan 7 air sumur. Nah, biasanya juga ada acara ceplok telur. Nanti ceplok telur itu telur dimasukin ke dalam bajunya, gelundung di atas perutnya. Nanti kalau jatuh pecah, wah anaknya nanti diprediksi perempuan. Kalau enggak pecah, diprediksi anaknya laki-laki. Lah kalau begini USG enggak laku. Dan juga tergantung jatuhnya di mana, Pak. Ya kalau jatuhnya di batu ya pasti pecah, enggak peduli laki perempuan kecuali telurnya dajal. Kan gitu. Nah, ini masih berjalan juga, dipertahankan. Intinya sinkritis alias agama kultur tidak boleh mengganggu budaya. Bahkan agama harus mewarnai budaya, budaya mewarnai agama. Sehingga mereka mengistilahkan agama dan budaya seperti dua kepiting mata uang, enggak bisa saling dipisahkan. Ngebleng satunya enggak laku, harus mendampingi. Padahal enggak bisa. Budaya produk manusia kok, agama produk Tuhan, gimana bisa disatukan? Dan berapa banyak budaya yang bertentangan dengan agama. Contoh aja, budaya nyambung ayam. Ada lagi budaya nyambung sapi, tumbrukan sampai masya Allah. Kalau mati baru sukses. Ini semua budaya-budaya enggak benar. Budaya tarian, ya. Budaya macam-macam, sehingga harusnya agama itu menata, mengatur, meluruskan. Seperti Rasul kan enggak nabrak kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menata budaya. Budaya-budaya Arab yang bagus dipertahankan, contoh nyambut tamu dipertahankan, pakai pakaian dipertahankan, cuman isbalnya. Nah, itu ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Arab sebelum Rasulullah pun sudah pakai sorban, dipertahankan oleh Rasulullah. Jadi budaya itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk digeser oleh Rasulullah, digusur, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Itulah fungsi innama bu'istu liutammima. Utammima itu apa? Yang benar dilanjutin, yang salah diluruskan. Dan juga kita tidak anti budaya, enggak ada anti budaya. Kan kita dituduh anti budaya. Budaya yang mana yang kita antiin? kita luruskan benar. Emang fungsi kita di dalam beragama itu kan ud'u ila sabili rabbik ila rabbika bil hikmah, meluruskan. Nah, inilah hadirin sekalian hal-hal yang apa namanya perlu saya sampaikan sekilas tapi lumayan capek. Jam berapa, Pak? Wah, sudah pas jamnya. Jam berapa? 9. 10. Hah? Ya. Yeah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kisah sedikit tentang perjalanan Islam dari Arab sampai Nusantara. Intinya Islam macam seperti ini pembelokan, distorsi. Dan saya yakin, Pak, sayangnya inilah kelemahan atau sengaja. Tokoh-tokoh Islam yang Arab itu tidak ada cerita sejarahnya. Contoh aja Syekh Qura yang namanya Hasanuddin, bukan Hasanuddin anaknya Sunan Gunung Jati ya, yang memiliki pesantren di Karawang yang namanya Syekh Qura. Itu dari Ummul Qura. Enggak ada sama sekali kecuali sekilas. Syekh Datul Kahfi juga begitu, terkenal sekali ajarannya murni, hilang begitu saja. Bahkan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang sebelumnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, selain itu wali yang dianggap 9, lebih murni, lebih bagus, lebih jejak Islamnya, tidak terekam dalam sejarah. Tapi kalau antum baca, Pak, dari sekian sejarah Wali Songo, yang paling panjang sapa? Sunan Kalijogo sama Siti Jenar. Bahkan di beberapa toko itu sampai buku setebal sekian itu khusus Sunan Kalijogo tok, khusus apa? Siti Jenar. Tapi kenapa yang kalau kita baca di dalam situs kuburannya Syekh Maulana Malik Ibrahim sebegitu hebat, ceritanya itu cuma 5 lembar, enggak ada. Ini yang kita sayangkan. Kalau seandainya sejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terekam, alur dakwahnya sejelas tahunnya, dan masya Allah, Pak, di antara sekian banyak wali, merunut sejarah lahir tahunnya berapa, mati tahunnya berapa, semuanya repot kecuali cuma satu, Syekh Maulana Malik Ibrahim, karena tertulis 822. Cuman sayang, nggak tahu karena anti Arab itu mungkin, sehingga penulis-penulis sejarah di kade abad 17-18, kan penulis sejarah itu terjadi 17-18, Pak, lebih mendominasikan orang Jawa. Dan anehnya, Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu enggak ada mitosnya, enggak ada aneh-anehnya. Tapi antum baca wali-wali pribumi, seakan-akan pujangga Jawa secara implisit itu ngomong begini, wali-wali Jawa enggak kalah hebatnya loh dengan wali Arab, gitu. Bahasa kasarnya begitu. Itu. Nabi Muhammad aja enggak bisa tenggelam sampai berhari-hari. Itu muridnya Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati itu sambil pergi ke Mesir itu lewat dalam lautan, Pak, sambil cari udang. Coba bayangkan. Subhanallah. Itu. Dan banyak cerita-cerita horor ya. Masyaallah. Itu. Ini memang harus, nak, saya kenapa bertekad di antara dasar-dasar juga tadi, buku-buku yang dari Belanda, tulisan asli Sunan Bonang, tulisan hasil Sarasen itu enggak banyak yang ngurus, bahkan seakan-akan enggak dianggap. Yang kedua, saya dulu itu khawatir 10 tahun lalu. Saya nulis Wali Songo ini memulai tahun 2006, Pak. Ya. Saya kalau nulis Sirah Nabawi udah dapat 5 mungkin. Ya. Kalau nulis Sirah Nabawi udah dapat 5. Karena masya Allah memang ruwet untuk dudukkan milah satu-satu. Nah, itu ada di sana yang saya khawatir. Ternyata kekhawatiran saya sudah wujud ketika itu. Jangan-jangan nanti Wali Songo ini jadi panduan pelajaran di sekolah-sekolah, dan nanti anak-anak kita mempelajari. Kalau yang dipelajari kayak begini, hancurlah anak kita. Dan ternyata sudah, Pak. Saya baru tahu kemarin anak saya tanya, "Wih, itu nama lain dari Maulana Malik Ibrahim siapa?" "Loh, di mana itu pelajaran?" ini ada pelajaran di BKN. Astagfirullah, ini nih. Akhirnya semakin saya lanjutkan. Bahkan habis ini saya akan membuat buku sejarah Islam Nusantara atlas bergambar, ya. Dari mulai runut, ya, sampai akhirnya menyebar kerajaan-kerajaan seluruh Indonesia. Ya, ini insyaallah mudah-mudahan ya jadi, karena memang berat, Pak. Terus terang berat. Tanah nulis ini hampir bolak-balik mau mundur. Aduh, terus enggak ya? Akhirnya terus lagi. Terus enggak ya? Karena kadang-kadang nyari bukunya, coba kemarin saya baru nemu di perpustakaan Universitas Antarbangsa Malaysia. Ya. Itu pun bahasa Inggris. Akhirnya buku yang itu tulisan Tom Peres yang Soma Oriental itu 2 jilid, itu kitab sanadnya paling kuat karena pelaku sejarah. Tom Peres ini termasuk apoteker yang ikut mengembara bersama pasukan Portugis keliling dari mulai India, Malaka sampai Jawa. Itu. Dan dia mendata semua. Cuma sayangnya dia itu Portugis, ngomongnya itu keliru-keliru. Fatahillah jadi Falatehan. Raden Patah jadi Rodim, kan repot. Fatih Qadir jadi Kuites. Jadi inilah yang juga membutuhkan tenaga tersendiri untuk ngusut apa yang dimasukkan Tom Peres. Tapi cukup akurat dibanding babat-babat yang dikarang oleh pribumi itu, kadang-kadang itu banyak mitosnya, banyak tambah-tambahannya. Dan buku sejarah berikutnya yang paling segar juga dikarang oleh orang apa namanya Portugis juga, Vento ini juga. Terus kemudian tulisan-tulisan tadi Tompe Raffles, ya, terus kemudian Pesot, kemudian De Graaf, kemudian Rinkes, terus Drewes, ini juga menjadi rujukan. Dan kitab-kitab lama yang agak lumayan itu babat Perwaka Caruban. Ini kemudian diterjemahkan dari bahasa Arab Pagon oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, salah satu putra keraton ini Cirebon. Ini agak sedikit akurat. Kemudian yang juga agak segar adalah buku sejarah Negara Kertagama. Ini karangan Mpu Prapanca. Mpu Prapanca ini hanya sekedar nama samaran, aslinya enggak ada. Ini buku tulisan orang hidup pada zaman Majapahit. Cuman sebelum jatuhnya dan sebelum munculnya Islam, ketika jayanya yaitu zaman Gajah Mada sama Hayam Wuruk. Hayam itu ayam, Wuruk itu pelajar, hebat kan? Ayam terpelajar itu kan hebat itu. Itu enggak ada nama orang Jawa yang hebat seperti itu. Hayam Wuruk berarti ayam terpelajar maknanya. Ini sayangnya kitab ini dikarang untuk hadiah sang raja. Jadi banyak membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Ya, kadang-kadang yang besar dikecilin, yang kecil digedein untuk menyenengin raja, sehingga tidak terungkap seluruhnya. Nah, adapun babat Tanah Jawi itu lebih dekat dengan Ketoprak, baik itu versi Altof dan yang lainnya. Begitu juga babat-babat Demak, babat ini semua rata-rata versi Ketoprak, kalau enggak wayang kulit itu, sehingga butuh penyisiran. Coba aja, Pak, untuk mengenali lahirnya wafatnya Sunan Ampel, kita harus tadi komparasi hampir 30 buku. Untuk mengetahui alurnya. Contoh aja sekarang, dikatakan Sunan Derajat lahirnya 1450 atau mungkin 1000, ada yang mengatakan 1580. Sementara Sunan Derajat itu adik Saundo Sausuk, belakangnya Sunan Bonang. Sementara Sunan Bonang lahir 1450. Ini kan nyengkleng. Beda 30 enggak mungkin, adik langsung kok. Nah, ini kan harus cari. Terus kemudian Sunan Giri. Sunan Giri ini sama Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat. Berarti di sini harus sama. beda-bedanya enggak boleh lebih dari 30 tahun. Ini aja cukup pusing. Makanya mudah-mudahan doakan nanti sejarah yang versi atlas nanti selesai dan bisa menjadi rujukan minimal anak-anak kita nanti kalau harus belajar PKN yang sejarah Islam pasti mempelajari wali-wali itu tidak terlalu nyasar banget-banget. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekarang terserah antum, dibuka tanya jawab boleh, ditutup lebih baik. Silakan. Saya sering mendengar ceramah antum di YouTube, pernah mengatakan tentang hidayah bahwa antum kalau enggak dapat hidayah mungkin sudah menjadi dukun. Ya, intinya seperti yang dikatakan oleh Allah ketika menirukan kegembiraan penghuni surga saat masuk surga, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَدَى وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya itu sejak kelas 2 SMA Aliyah ketika itu sudah mulai praktek dukun, sudah mulai menekunin, bahkan jimat-jimat saya kumpulkan. Sekarang sisanya masih ada juga, dari besi kuning, keris Nabi Adam, baju Ontokosumo, lagi usilang nih. Baju Ontokosumo itu saya dapetin dari bapak saya, abah saya, beli dari Syekh Hamid. Mungkin tahu Syekh Hamid Pesuruan, itu ahli bikin baju Ontokosumo. Bapak saya beli ketika itu tahun 1970, itu harganya 37.000. Cukup mahal. 37.000 tahun 70 berapa itu, Pak? Itu sekarang itu untuk pengaribawa dipakai begini supaya jadi menteri wibawa, jadi gubernur wibawa. Terus kemudian keris Nabi Adam itu dulu ya nyata juga. Ya benar enggak ya, nyata gitu ya. Itu kalau buat untuk nolak angin, ya angin puyuh datang, kita sambil adzan kita suruh balik, balik juga, belok. Itu apalagi digunakan untuk orang yang lahiran susah, dicelupin di ini biasanya pucuknya, suruh minum, terus kemudian diletakin di punggung. Nah kalau besi kuning itu biasanya untuk kesakten itu. Kemudian ada nesalian belum lagi poso-poso ya, poso. Pernah saya itu puasa 4 hari gak makan, 3 hari ya, dari mulai awal buka cuman akhir dong. Itu untuk mencari ilmu hikmah, katanya produk Banten, untuk menghidupkan 5 kekuatan, adi-ari-ari, kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Ini dihidupkan dan masing-masing nanti kalau hidup sampai pada tingkatan 17 itu punya fungsi sendiri-sendiri. Itu biasanya kalau untuk tengkar biasanya pakai ruh sejati atau guru sejati. Kalau untuk ngobatin biasanya pakai adi-ari-ari, kakang kawah. Itu kita bisa ambil itu penyakitnya sambil napas tarik, buang, nah kan gitu. Nendang orang dari jarak jauh juga bisa. Itu katanya. Tapi ketika itu belum bisa-bisa. Itu. Terus kemudian mempelajari rapal Asmaul Husna, dipuasain, dibaca, nanti suatu ketika bisa terbang. Itu. Tapi sampai gitu juga anak enggak terbang-terbang. Ternyata pakai pesawat lebih cepat terbangnya. Mendingan beli layan murah, ngapain puasa susah-susah. Ana yang gak betah ketika itu dilarang makan yang bernyawa itu, Pak. Aduh, yang aduh ini gak boleh, sate gak boleh. Waduh, parah itu. Akhirnya alhamdulillah saya dikabarin oleh guru saya ketika itu saya pesantren ditambah beras. Kemudian ditunjukkan katanya di sana ada pesantren, ada Libya, belajar bahasa Arab gratis yang ini. Akhirnya saya coba-coba cari informasi, akhirnya masuk. Cuman dipesan sama guru-guru saya, udah hati-hati ambil duitnya, bahasanya jangan ambil akidahnya karena bahaya Wahabi. Itu udah diwanti-wanti saya. Makanya ketika saya masuk kelas itu kebat-kebit deg-degan, mana Wahabinya ini. Akhirnya setiap pelajaran akidah itu selalu saya bantai. Dan mungkin teman sekelas paham. Pokoknya kalau sudah belajar akidah, saya paling cerewet, saya paling ngeyel. Sampai pernah saya dikeluarkan dari kelas karena ngeyel. Saya kan dikatakan makanan selamatan haram. Syekh, antum tahu enggak makanan yang keluarkan ketika selamatan? Nasi, daging ayam, daging kambing, halal apa haram? Jadi anak tanya sama antum, nasi halal enggak? Halal. Daging sapi halal enggak? Halal. Kenapa Syekh haramkan? Keluarin. Itu. Terus pengalaman pokoknya enggak sedikit. Kemudian mulai saya kenal ada daurah yang diadakan oleh masyayikh dari Saudi. Kenal beberapa duat. Ya, dulu saya pernah di PMII, Persatuan Mahasiswa NU, HMI juga pernah, yang MPU anti Pancasila. Kemudian saya cari termasuk juga ke Ikhwanul Muslimin, ya. Kemudian akhirnya saya kenal akidah yang mulia ini, apalagi setelah saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ketemu, walaupun saya belum bisa dikatakan murid, pernah ketemu Syekh Abdul Aziz bin Baz, sosok ulama, panutan, ilmuwan, dan seorang yang berakhlak, zuhud, dan masya Allah ketajaman hikmah yang keluar dari lisan beliau, dan fatwa-fatwa petuahnya membuat hati semakin tersentuh, yang akhirnya sampai hari ini, dan mudah-mudahan ilal mamat sampai meninggal dunia Allah kasih keistiqomahan. Itu soal masalah kaitannya dengan lakon, ya. Dan itu wajar, bahkan hadirin sekalian, Sunan Kalijogo di akhir hayatnya dia kembali kepada alur Islam yang dikembangkan oleh Sunan Ampel. Dalilnya ada muridnya Betoro Katong. Betoro Katong ini murid akhirnya Sunan Kalijogo yang disuruh untuk dakwah di daerah Ponorogo. Makanya antum lihat Ponorogo itu paling minim kliniknya dibanding daerah-daerah pesisir pedalaman Solo dan yang lainnya. Karena Islam yang membawa di sana Betoro Katong. Betoro Katong ini terkenal dengan pembawa Islam murni. Itu. Dan oleh karena itu disimpulkan oleh beberapa ahli sejarah, maka akhir hayat Sunan Kalijogo dia merujuk menarik beberapa lakon hidupnya yang akhirnya kembali kepada Islam yang hak. Contoh aja di dalam Suluk Linglung. Suluk Linglung ini baru diterjemahkan baru-baru aja. Itu awalnya buku Suluk Linglung ini berupa jimat, Pak, yang turun-temurun dari sejak zaman Sunan Kalijogo dianggapnya jimat, disuruh nyimpen anak cucunya. Ya. Kemudian setelah itu ada orang yang katanya ini enggak tahu benar tidak mendapatkan wangsit adanya buku Sunan Kalijogo di keluarganya. Kemudian setelah itu diusut, saya enggak punya apa-apa, cuman punya bungkusan warna putih pakai kain mori. Setelah itu dibuka, ternyata isinya adalah kulit berbuat dari kambing yang ada tulisannya. Nah, setelah itu diterjemahkan, ternyata judulnya Suluk Linglung. Suluk Linglung itulah, di sana Sunan Kalijogo menyatakan yang dimaksud manunggaling kawula Gusti itu bukan sekarang dat hamba menyatu dengan Tuhan, tetapi hamba harus betul-betul tunduk kepada aturan-aturan Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, sehingga dia menyatu dengan perintah syariat Allah itu. Itu pemahaman sudah bergeser berarti. Itu. Jadi manunggal menurut ala Siti Jenar yang diturunkan kepada Pengging, Ki Pengging, Ki Kebo Kenongo, kemudian ke anaknya Joko Tingkir, tidak seperti dipahami oleh Sunan Kalijogo di akhirnya. Tuh, antum bisa baca Suluk Linglung, ya. Suluk Linglung bisa antum ini, bisa antum download di ini di YouTube kok. Di apa namanya? Di Mas Google. Tanya aja yang Mas Google. Dia tahu dia. Ya. Dia itu tahu apa aja, ditanya apa aja pasti jawab. Dan dia itu murah hati sama YouTube. YouTube sama Mas Google ini, masya Allah. Kalau ditanya apa aja jawab. Itu ada suluk linglung, ya Allah alam. Ada lagi yang tanya? Banyak yang mengatakan menyebabkan bahwa apa ini? Tulisannya jelek banget, Pak. Apa ini? Waduh, enggak bisa baca. Ini lebih sulit dari pekon suluk lelong ini. Suluk linglung itu sulit, Pak. Pekon ini lebih sulit dari pekon. Pekon Arab. Ya. Saya kira itu ya, kita akhiri karena tidak ada yang bertanya, jadi enggak perlu dijawab. Dan kita akhiri dan kita ketemu kembali di kesempatan lain, kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.